Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'in. Akhwan fillah rahiman rahimakumullah, sebelum lupa, seperti yang sudah diumumkan, insyaallah kita pada ta'lim musyawarah. Mungkin sebagian ikhwah yang sudah hadir ta'lim juga diberitahu, karena penting masalah yang kita bahas terkait dengan masalah daurah. Ya, daurah di Jogja, kemudian di Jakarta, dan kegiatan di Mahat ini selama kita asatidah tidak ada. Jadi mungkin yang tidak hadir ta'lim juga diberitahu kembali untuk hadir di musyawarah nanti insyaAllah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, babud dalil ala anna man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula fahuwa mu'minun wa in irtakaba al-ma'asil kabir wa in irtakaba al-ma'asiyal kabir atau kabair. Dalil bahwa barang siapa yang ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, maka dia adalah seorang yang beriman walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Ini beliau buat judul terkait dengan satu hadis yang dibawa oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Qala Abu Hussein Muslim bin Hajjaj Ibn Sabur rahimahullahu ta'ala, kata beliau, haddathana Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Makki wa Bishr ibn al-Hakam qala, keduanya berkata, haddathana Abdul Aziz wa huwa ibn Muhammad Adrawardi an Yazid ibn al-Had an Muhammad ibn Ibrahim an Amir bin Sa'ad an al-Abbas ibn Abdul Muttalib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Rasulullah sallallahu berkata, dhaqa ta'amal iman, telah merasakan nikmatnya iman, manisnya iman, nikmatnya iman, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula, seorang yang telah ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, maka dia telah dhaqa ta'mal iman, merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. Hadis dari Al-Abbas ibni Abdul Muttalib. Abbas ma'rifah. Al-Alif Lam yang ada pada si ma'rifah apa namanya? Abdul Aziz. Alif Lam apa? Zaidah. Al-Abbas ibn Abil Muttalib. Fik, apa hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Paman. Siapa aja paman Rasul yang mukmin? Al-Abbas, kemudian Hamzah. Al-Abbas ibn Abil Muttalib apa kunyahnya? Bal Abu Man Abu Hamzah, huh? Kunyah Al-Abbas bin Muttalib, ya Bukhari, Abu Fadl, nah Abu Fadl, ya Al-Fadl, Al-Fadl ibn Abbas, karena beliau punya anak yang pertama Al-Fadl bin Abbas dan yang kedua yang masyhur Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Al-Abbas masuk Islam sesaat sebelum Fathu Mekah, termasuk tokoh Quraisy radhiyallahu anhu, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Disebutkan dalam sejarah bahwasanya ibu beliau yang pertama kali ia memberikan kiswah pada Ka'bah. Qala, kata beliau, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laqa ta'mal iman. Disebutkan dalam satu ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala terkait dengan hadis ini dan hadis terkait dengan zikir badal adzan atau ketika mendengar adzan. Man qala hina sami'a nida raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula ghufira dhanbuh. Barang siapa yang mendengar adzan dan dia membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ghufira dhanbuh, akan diampuni dosanya. Di antara zikir yang dibaca ketika mendengar adzan adalah itu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, maka akan diampuni dosanya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ilaihima, kepada dua hadis ini, yang hadis yang sedang kita baca dalam Sahih Muslim dan hadis yang tadi, yaitu hadis zikir ketika mendengar azan, kepada kedua hadis inilah ya yarji'u maqamatuddin. Yarji'u maqamatuddin. Fadhilah rahimun rahimakumullah, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, qala sahib tahrir rahimahullahu taala, makna raditu bi syai qana'tu bihi waqtafaitu bihi. Makna raditu bi syai artinya aku qana'ah dengannya, aku mencukupkan diri dengannya. Iya, aku qanaah mencukupkan Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulku. Walam atlub ma hu ghairah, sehingga tidak minta, tidak mencari yang lainnya. Sehingga kata beliau, fama'na al-hadith lam yatlub ghairallahi ta'ala walam yas'a bi ghairi tariqil Islam walam yasluk illa ma yuwafiqu syari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mencari selain Allah subhanahu wa ta'ala, hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya menjadikan Allah sebagai Rabbnya, sebagai sesembahannya, hanya beribadah kepadanya, mengagungkannya, dan semua perkara-perkara rububiyah, uluhiyah, semua sifat yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yasa'a fi ghairi tariq al-Islam, dan tidak pernah berjalan di selain jalan Islam, karena hanya Islam agama yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang hak. Inna dina inda Allah al-Islam wa man yabtaghi ghairi islami dinan fal yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Walam yasluk illa ma yuwafiqu syari'at Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia tidaklah menempuh jalan kecuali yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini man hadis mana radhiyallahu bihi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, hanya menjadikan Allah sebagai Rabbnya, sesembahannya, hanya ia mengikuti Islam, memeluk Islam, karena Islam adalah satu-satunya agama yang hak, dan hanya mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengannya. Ini hadis rahim wa rahimukum lamana hadis yang sedang kita baca, yang intinya seorang harus merasa cukup dengan Islam. Ya sudah kita sering baca dan kita dengar ya tentang masalah ini. Di antara poin yang disebutkan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, di antara naqidun min nawaqidil Islam adalah ketika seorang yang menganggap bolehnya seorang keluar dari Islam mencari syarat-syarat selain syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah rahiman rahimakumullah. Di antara sebab untuk kita memperkuat keislaman kita adalah talabul ilmi, terkhusus ya talabul ilmi inda ahlihi inda ulama. Ya, kalau kita baca, kita mendengar, ya betapa kita akan mendapatkan af'al dan kisah dari para ulama kita membuktikan pentingnya kita untuk senantiasa berguru kepada mereka, duduk bersama mereka, ya melihat bagaimana dan mendengar bagaimana mereka ya membantah ahlul batil sehingga mendatangkan keyakinan kepada kita. Ya, sebagai contoh ya, misalnya apa yang kita baca terkait dengan bagaimana ahlul batil dari kalangan kufar Yahudi dan Nasrani, ya maunya mereka melecehkan para ulama kita, ya menghinakan Islam dan para ulama, tapi mereka terbungkam, terbantah oleh imam kita, para ulama kita. Ketiga, seorang Yahudi yang fakir, ya yang miskin, yang hina, melihat bagaimana orang-orang memuliakan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau di atas kendaraannya, murid-muridnya banyak, ya mengikutinya, mengharapkan ilmu, mendengar ilmu dari beliau, sehingga banyak yang mengiringi beliau rahimahullahu ta'ala Al-Hafidz. Datang seorang Yahudi yang fakir, yang miskin, yang terhina, inginnya membuat subhat. Dia bilang, iya, engkau dalam keadaan demikian, dan dia, maksudnya seorang Yahudi, ini dalam keadaan fakir seperti ini, engkau dalam keadaan mulia kepada Al-Hafidz rahimahullah, dimuliakan, dihormati. Iya, dan dia ini, si Yahudi, dalam keadaan terhina, fakir, miskin. Padahal Nabi engkau berkata, iya, ad-dunya sijnul mu'min, sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya seorang mu'min dan sorganya orang kafir. Ingin buat subhat. Tapi para ulama kita, iya, mereka orang-orang yang beri ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mudah mereka membantah syubhat ahlul batil, dan kita mendapat faedah dari mereka. Kata Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, iya, benar. Kurang lebih kata beliau, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu benar. Dunia itu adalah sijnun mukmin, karena orang-orang beriman di dunia ini senantiasa terikat dengan syarat Allah, tidak boleh mereka ya terlepas dari syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa amal mereka, perbuatan mereka harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengumbar nafsu mereka, hawa nafsu mereka. Kata beliau, kami, saya, keadaan demikian, dalam keadaan demikian keadaan saya, ya, ini adalah sijnun, penjara. Ya, dibandingkan nanti kenikmatan-kenikmatan yang akan didapat kaum mukminin, kaum muslimin di sorga. Apa yang didapatkan kaum mukminin sekarang ini di dunia, ya, walaupun mereka mendapatkan kenikmatan, kemuliaan, kehormatan, itu kecil ya dibandingkan apa Allah siapkan nanti di sorga. Sehingga dunia adalah sinul mukmin. Dan kamu, kata beliau kurang lebih, keadaan kamu sekarang ini, iya, ada jannah bagi orang kafir dibandingkan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah persiapkan bagi orang-orang kafir di neraka nanti. Ini ihwan fillah rahiman rahimakumullah, ingin buat subhat terbantah dan terhinakan oleh para ulama kita. Sebelum saya mencerita, iya, di sebuah rumah makan, kata beliau, saya ingat ini dalam syarah kasus subhat di ta'liq, bukan di syarah yang ada di cetakan, tapi salah satu ta'liq syarah kitab tauhid atau subhat yang ada pada beliau, masih manuskrip dulu, kita dapat fotokopian. Ada seorang sama juga Yahudi atau Nasrani datang kepada seorang muslim yang diberi ilmu oleh Allah di salah satu restoran. Iya, kata si Yahudi ini, hendaknya sekali lagi membuat syubhat. Kata dia, katanya Al-Quran itu adalah tibyan likulli syai', iya, penjelas segala sesuatu, semuanya dijelaskan. Iya, coba mana dalam Al-Quran apa namanya cara masak makanan ini? Apa ada? Ini subhat. Fanaqul rahimun rahimakumullah. Itulah. Ya, ketika seorang diberi ilmu, dia mudah untuk membantah syubhat ahlul batil, membungkam mereka, menghinakan mereka. Iya. Dengan mudahnya dia menjawab, memanggil seorang koki. Ta'al, mari. Coba terangkat. Gimana cara bikin ini? Oh, jelasin mau dia. Oh, ini bumbunya ini apa namanya bahan ini cara masak begini, jelasin lengkap. Itu dalam Quran dijelaskan. Karena Allah menyatakan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamu. Tanya orang-orang ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ini dalam Quran ada. Ini huwa fil rahimun rahimakumullah. Tadi saya baca dapat dari seorang ustaz juga faedah. Bagaimana seorang raja Romawi, ya, hendak menghinakan seorang alim, seorang berilmu dari, ya, ahli ilmu kaum muslim dari muslimin, seorang alim. Ketika hendak datang, si raja ini berkata kepada anak buahnya, ya, coba kamu buat pintu ini pendek, sehingga nanti orang ini datang dalam keadaan membungkuk, sujud rukuk kepada saya, menghormat. Tapi itu tadi, Allah Subhanahu memberikan ilmu, ya, kepada seorang yang dipilihnya, dan paham akan makar, ahlul makar dari orang kafir. Dan wah, dia paham ini ngomongnya seperti ini. Akhirnya dia balik badan membungkuk. Ya, bukan menghadap raja yang belakanginya. Maju dalam keadaan, masuk dalam keadaan mundur. Bukan sujud tapi malah nunggingin raja. Iya, marah dia. Udah begitu, ikhwan rahimahullah rahimahumullah. Ketika masuk, kata si alim ini, tanya kepada tokoh, mungkin ya bahasa kita mungkin biarawannya, ya, ruhban, tokoh mereka yang tidak menikah. Kata dia, gimana keadaan keluarga kamu? Gimana keadaan anak-anak kamu? Tambah lagi dua. Si raja marah. Kamu ini bukan tahu, kurang lebih bahasa saya. Kamu kan tahu, para ruhbannya tidak menikah, tidak punya anak. Mereka tidak bisa, artinya satu kesucian, satu keutamaan, kelebihan di sini mereka kalau ada seorang ruhban tidak menikah. Ya, kata dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian mensucikan ruhban-ruhban kalian tidak menikah, tidak punya anak. Tapi kalian menyatakan ilah kalian menikah dan punya anak. Kan gitu. marah lagi. Ini Hun. Iya, sampai akhirnya beberapa kisah yang lain saya potong. Saya khawatir sebagian tidak dipaham. Di antara juga yang disebutkan di situ, kata ketika sampai jengkelnya marah si raja ini, dia bilang, "Nabimu sudah berperang? Dulu berperang?" Kata, "Iya. Berperang. Menang? Iya, menang. Kalah juga? Ya kadang kalah." Begitulah Allah menyatakan, "Watilkal ayyam nudawiluha." Demikian hari-hari peperangan, kadang kaum mukminin menang, kadang kalah, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syahi kata dia, "Oh, Nabi perang kalah," kata dia. Maunya menghinakan Islam. Kata alim ini, "Loh, kamu, Nabi kamu disalib." Iya, walaupun keyakinan kita itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Tapi sekali lagi itulah para ulama. Kita butuh kepada mereka. Ya, bimbingan mereka. Manfaatkan ikhwan fillah rahimun rahimakumullah kehadiran mereka untuk mengambil ilmu dari mereka. Wallahu a'lam bishawab.